Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah dengan tema Negeri yang Makmur dan Rabb yang Maha Pengampun, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi Hafizahullah, dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah pada hari Ahad 29 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 4 Agustus 2024 Masehi, di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan yang mulia ini dan pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Muharram 1446 Hijriah, pada muhadarah dengan judul Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, Negeri yang Makmur dan Rabb yang Maha Pengampun, kami akan memulai muhadarah ini dengan menyebutkan ayat dari surat Saba tentang orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka, karena di antara nikmat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmat keamanan dan nikmat makanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nikmat tersebut dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah ini, yang telah mencurahkan, yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan mencurahkan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada penduduk Makkah. Allah Subhanahu wa taala ketika itu telah karuniakan kepada mereka makanan dan minuman serta keamanan. Sementara orang-orang yang tinggal disebut di sekitar yang tinggal di sekitaran mereka, mereka hidup saling merampok, tidak aman dan sulit untuk mendapatkan makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nas min hawlihim afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Tidakkah mereka melihat kami jadikan untuk mereka negeri yang suci, sementara orang-orang di sekitar mereka dalam kondisi saling merampok? Apakah mereka itu beriman dengan kebatilan, sementara nikmat-nikmat Allah mereka ingkari? Oleh karena itu, manakala nikmat keamanan merupakan nikmat yang sangat agung, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau memulai doanya dengan doa tersebut. Beliau berdoa untuk penduduk Mekah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada mereka keamanan. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga kota Makkah menjadi kota yang aman. Sebelum itu Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengkaruniakan nikmat tersebut kepada penduduk negeri Saba. Penduduk negeri Saba, mereka adalah orang-orang Yaman dari kabilah Tubba, yang mereka ketika itu memimpin negeri Yaman dan juga seorang pemimpin wanita mereka yang bernama Balqis, yang menjadi pemimpin negeri Saba. Negeri Saba ini benar-benar diliputi rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh penjuru negeri tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan berbagai buah-buahan dan kehidupan yang aman sentosa di negeri tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada mereka, mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tadi. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal qulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman, sedangkan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Namun, apakah mereka menaati para rasul tersebut? Apakah mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut? Apakah mereka mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya? Ternyata mereka tidak melakukan itu semua. Mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka tersebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan salah satu tentara dari tentara-tentaranya, yaitu banjir yang besar. Ketika itu air terkumpul banyak di bendungan yang ada di tengah-tengah mereka. Air tersebut ditampung oleh bendungan yang ada di tengah-tengah mereka. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk jebol bendungan tersebut. Terjadilah banjir besar yang akhirnya banjir tersebut melanda seluruh negeri, termasuk kebun-kebun yang ada di tengah-tengah mereka. Dari kondisi mereka yang bergelimang nikmat, yang penuh dengan kemudahan dan rizki dari Allah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kefakiran, kelaparan, dan ketakutan. Demikianlah kondisi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat tersebut, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Apa yang dimaksud dengan tanda kebesaran Allah di sini? Ditafsirkan oleh ayat yang setelahnya, yaitu dua kebun Ayat yang Allah sebutkan setelahnya, jannatani an yamini wa shimal, dua kebun yang ada di sebelah kanan negeri mereka, yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Para ulama mengatakan negeri Sabak tersebut berada di antara dua gunung. Gunung di sebelah kanan yang di bawahnya kebun-kebun yang indah. Dan gunung di sebelah kiri negeri mereka, di bawahnya juga terdapat kebun-kebun yang indah. Bahkan para mufassirun, para pakar tafsir menyebutkan hal itu di dalam kitab-kitab tafsir, menyebutkan di dalam kitab-kitab tafsirnya bahwa seorang wanita ketika hendak membutuhkan buah-buahan yang ada di kebun tersebut, cukuplah ia membawa keranjang dan berjalan di kebun-kebun tersebut di bawah pepohonan yang ada. Lalu buah-buahan pun berjatuhan dengan sendirinya. Dia berjalan, buah-buahan itu berjatuhan memenuhi keranjangnya. Maka ini merupakan nikmat yang luar biasa yang telah didapatkan oleh penduduk negeri Sabak ketika itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Kulu mir rizqi rabbikum." Makanlah oleh kalian dari rizki yang dicurahkan oleh Rabb kalian. Namun apakah mereka bersyukur kepada Allah? Mereka ternyata tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat tersebut Rabbun, dalam ayat tersebut Rabbun Ghafur, baldatun tayyibah. Allah sebutkan bahwa negeri tersebut adalah negeri yang baik, negeri yang aman dan sentosa, karena di negeri tersebut air berlimpah, buah-buahan berlimpah, demikian pula bahan makanan, apa yang mereka butuhkan pun berlimpah ruah di negeri Sabak ketika itu. Para mufassirin di antara mereka ada pula yang mengatakan kondisi negeri Sabak yang sangat makmur ketika itu sampai-sampai tidak didapati serangga-serangga yang mengganggu perkebunan mereka, tidak didapati lalat dan juga tidak didapati nyamuk. Allah sebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa dan Rabb yang maha pengampun. Mengapa Allah sebutkan ghafur, yang maha pengampun? Ini merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berada di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka ketika itu, mencurahkan berbagai kenikmatan kepada mereka tatkala mereka saat itu berada di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan Allah memuliakan mereka, serta Allah curahkan untuk mereka nikmat yang berlimpah ruah tersebut. Demikian pula pada ayat yang sama, pada ayat yang terdapat di surat yang sama, Allah sebutkan nikmat lainnya yang dirasakan oleh penduduk negeri Sabak ketika mereka berada di atas tauhid. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah, dan kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi, maksudnya adalah negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan. Maksudnya di sini adalah negeri Sabak merupakan negeri yang banyak penduduknya ketika itu. Antara satu desa dengan desa yang lainnya saling berdekatan. Ketika salah seorang dari mereka melakukan perjalanan dari satu desa ke desa yang lainnya di negeri Saba tersebut, mereka tidak terlalu membutuhkan perbekalan yang banyak. Cukup membawa makanan dan minuman sekedarnya saja. Karena antara desa satu dengan desa yang lainnya terdapat banyak kebaikan, terdapat banyak kenikmatan yang Allah curahkan, buah-buahan dari buah-buahan dan hasil bumi yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah negeri Saba agar kalian mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla memuliakan dan mencurahkan nikmatnya kepada orang-orang yang berada di atas tauhid, sehingga Allah sebutkan wa rabbun ghafur, Allah ampuni mereka dengan sebab tauhid yang ada mereka, yang ada pada mereka. Namun ketika mereka kufur kepada Allah, ketika mereka meninggalkan tauhid dan bergelimang ke dalam kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat-Nya kepada mereka, karena Allah tidak memberikan rahmat kepada orang-orang kafir dan musyrik. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia meninggal dunia di atas kesyirikan, maka tempatnya adalah neraka Jahannam, kekal abadi di dalamnya. Ia terlaknat, tidak boleh disolati dan tidak pula dimandikan, karena segala amal perbuatannya gugur dengan sebab kesyirikan yang ia lakukan itu. Dengan demikian, nikmat-nikmat ini semua yang Allah curahkan kepada negeri Saba, apakah penduduk negeri Saba benar-benar mensyukuri dan menjaga dengan sebaik-baiknya? Jawabannya adalah ternyata mereka tidak menjaga dan mensyukuri nikmat tersebut. Apa buktinya bahwa mereka tidak bersyukur kepada Allah dan menjaga nikmat tersebut? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala menggantikan kenikmatan yang telah mereka rasakan itu dengan sesuatu yang sedikit dari makanan sebagaimana yang nanti akan kami sebutkan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka? Karena mereka berpaling dari tauhid. Demikianlah kondisi orang-orang yang berpaling dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa arsalna 'alaihim sailal 'arim, maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar. Apa makna al-'arim? Yang dimaksud dengan al-'arim di sini adalah banjir besar yang luar biasa dahsyatnya, yang menghancurkan perkebunan-perkebunan mereka, menghancurkan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan untuk mereka. Walau demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali menelantarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menggantikan berbagai kenikmatan yang berlimpah ruah tersebut dengan makanan yang sedikit. Makanan yang rasanya pahit, buah-buahan yang rasanya pahit, makanan yang kurang mereka sukai. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa badalnahum bi jannataini jannataini dawatai uqulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dengan sebab mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kami gantikan untuk mereka dengan kami gantikan dua kebun milik mereka yang sebelumnya subur menjadi dua kebun yang memiliki buah-buahan yang pahit dan buah seroja serta sedikit dari buah bidara. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menggantikan kenikmatan yang sebelumnya berlimpah ruah itu dengan makanan yang sedikit yang tidak mencukupi mereka. Dari sisi kelezatan, makanan tersebut tidak lezat. Nah, inilah disebabkan mereka berpaling dari tauhid, disebabkan mereka meninggalkan dakwah para nabi, disebabkan mereka menyelisihi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kenikmatan dan kenyamanan yang selama ini ada di tengah-tengah mereka. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba sesuai dengan jenis amalan yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan kekufuran kepada Allah, berpaling dari para rasul, berpaling dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur." Demikianlah kami balas mereka karena kekafirannya. Kami tidak menjatuhkan azab kecuali hanya kepada orang-orang yang sangat kufur. Tentu kekufuran bermacam-macam. Tentu salah satu dari bentuk kekufuran adalah al-i'rab. Perbuatan al-i'rab ini merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kekufuran. Berpaling dari Allah, berpaling dari syariat Allah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari para rasul-rasul utusan Allah merupakan salah satu dari bentuk kekufuran. Disebut berpaling karena mereka berpaling dari agama Allah, tidak mau menerima perkataan rasul yang diutus oleh Allah, tidak mau mendengarkannya dan tidak menginginkan kebaikan yang dibawa oleh para rasul tersebut. Bahkan ketika rasul tersebut mengajaknya, dia berpaling dan memberikan punggungnya sebagai bentuk penentangan terhadap rasul yang mendakwahinya. Maka dengan itu terjatuhlah ke dalam bentuk kekufuran dan keluar dari dairatul Islam, keluar dari ringkalan Islam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka ketika mereka berpaling, akhirnya kami kirimkan kepada mereka banjir yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan berpaling tersebut, berpaling dari jalan Allah, berpaling dari nabi-nabi Allah pada banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibihi. Dan ketika kami karuniakan nikmat kepada manusia, dia pun berpaling dan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah perbuatan al-i'rab, berpaling dari agama Allah. Dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak mau mendengarkannya, dia tidak menginginkan apa yang ada pada agama tersebut, bahkan berpaling dan memberikan punggungnya Ini merupakan bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya, bentuk penentangan terhadap firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk berpaling dari agama Allah adalah kondisi seseorang menjadikan agama Allah subhanahu wa ta'ala di belakang punggungnya. Ia tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mempelajarinya. Benar-benar ia berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang melakukan perbuatan seperti ini, sungguh dia adalah orang yang kafir. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bal aktsaruhum la ya'lamun, bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqq fahum mu'ridun. Bahkan mayoritas dari mereka tidak mengetahui kebenaran dan mereka pun berpaling dari kebenaran tersebut. Maka waspadalah dari perbuatan al-i'rad ini, perbuatan berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita semua benar-benar menyambut agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menerimanya, karena sesungguhnya balasan yang Allah berikan sesuai dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Ketika seseorang berpaling dari agama Allah, maka Allah akan berpaling darinya. Ketika kamu berpaling dari Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berpaling darimu. Dan jika kamu menyerahkan segala urusanmu pada dirimu, maka kamu berada dalam kebinasaan. Oleh karena itu disebutkan di dalam As-Sahihain, ketika datang tiga orang dan salah seorang dari mereka menerima, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima darinya. Yang satu malu-malu di dalam menerima agama Allah, maka demikian pula Allah membalasnya. Adapun yang ketiga berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga berpaling darinya. Ia tidak mau mendengar ucapan Rasul, ia tidak mau belajar dari Rasul, maka dan tidak mau berislam, tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah ia kafir disebabkan sikap berpalingnya tadi. Ayat-ayat dalam permasalahan ini sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Dan ketika mereka diajak kepada jalan Allah dan Rasulnya, agar ia menjadi hakim di antara mereka, sekelompok dari mereka berpaling, tidak mau menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini persis apa yang menimpa penduduk negeri Sabak. Mereka meninggalkan nasihat para Rasul yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka tinggalkan keputusan-keputusan dan hukum yang disampaikan oleh para Rasul tersebut. Dan mereka berpaling dari Tauhid yang para Rasul tersebut mengajak mereka kepadanya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada penduduk negeri Sabak tersebut. Allah gantikan dua kebun yang indah yang sebelumnya mereka miliki dengan kebun yang jelek, yang tidaklah menghasilkan kecuali sesuatu yang sedikit, itu pun tidak berguna bagi mereka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang yang berpaling dari Allah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-mujrim, dengan penjahat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu ia berpaling darinya? Sungguh kami terhadap orang-orang yang jahat tersebut akan membalasnya. Padanya, pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang berpaling dari nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kejahatannya itu, disebabkan sikap berpalingnya yang itu merupakan kejahatan di dalam agama. Bahkan para ulama mengatakan Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang berpaling dari agama Allah bahwa mereka itu seperti keledai yang lari dari kebenaran. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurun mustanfirah." Mengapakah mereka itu berpaling dari peringatan, seakan-akan mereka itu adalah keledai-keledai yang lari? Disebutkan di sini humur merupakan jamak dari himar. Dia lari, lepas dari kendali. Demikian pula kondisi seorang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kebenaran datang kepadanya. Orang yang mu'rid, apabila kamu datang kepadanya, kamu sampaikan hujjah kepadanya, kamu bacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dia berpaling darinya dan lari dari kebenaran tersebut sebagaimana larinya keledai yang lepas. Maka hendaknya kita semua takut akan kondisi diri-diri kita dari perbuatan al-i'rab, dari perbuatan berpaling tadi. Waspadalah kamu dari perbuatan al-i'rab tersebut, berpaling dari kebenaran, berpaling dari kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, berpaling dari pemahaman as-salaf. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan kebenaran tersebut dengan berusaha mempelajarinya, mengajarkannya, merenungkannya, dan berdakwah dan mendakwahkannya. Karena apabila kamu berpaling dari itu semua, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan kamu dari kebenaran. Dan bisa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan palingkan kamu dari hidayah, sehingga kamu tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kamu tidak bisa membedakan antara hidayah dengan kebatilan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum orang-orang yang berpaling tersebut sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka mayoritas dari mereka berpaling sehingga mereka pun tidak dapat mendengar. Yang dimaksud tidak dapat mendengar di sini bukanlah mendengar secara hakiki, karena mereka hakikatnya bisa mendengarkan ucapan. Namun yang dimaksud di sini adalah mereka tidak bisa mendengar, dan dengan pendengaran hidayah mereka tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran yang disampaikan kepada mereka karena sikap berpaling yang ada pada mereka. Mereka pun berkata sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka mengatakan kalbu-kalbu kami tertutupi, dan ini tentu merupakan sebuah hukuman dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dia dari kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada kalbu-kalbu mereka penutup, sehingga tidak lagi bisa mengenali kebenaran dari kebatilan. Mereka berkata, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. Ketika mereka, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, musuh-musuh para Rasul, menentang agama, menentang ajakan para Rasul tersebut, mereka mengatakan, kalbu-kalbu kami ini telah tertutup dari apa yang kalian ajak kami kepadanya. Meskipun kamu mengajak kami, menyampaikan kebenaran kepada kami, maka tidak ada ruang bagi kalbu-kalbu kami untuk bisa menerimanya. Kalbu-kalbu kami tertutup dari itu semua. Maka padanya kejelekan, hatinya tertutup, hati mereka tertutup dari kebenaran, hatinya berkarat, sehingga sulit kebenaran bisa sampai padanya. Mereka juga mengatakan, wa fi adhanina waqr, pada telinga-telinga kami terdapat sumbatan, seakan-akan mereka tidak mendengar, tidak bisa mendengar kebenaran dan nasihat tersebut, padahal mereka hakikatnya tidak tuli bisa mendengar. Ini sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. Ketika nasihat disampaikan, peringatan disampaikan, dia mendengar namun tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang ia dengarkan, justru semakin membuatnya berpaling. Wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Hukuman berikutnya adalah ketika semakin menjauh seseorang dari kebenaran, dia pun semakin sombong dan menentang orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajaknya kepada kebenaran, seraya mengatakan, antara kami dengan kamu ada pembatas. Silakan kamu mengerjakan, kami juga akan mengerjakan perbuatan yang kami inginkan. Ini kondisi kehidupan penduduk negeri Sabak. Ketika mereka terjatuh pada kejahatan, berpaling dari agama Allah, berpaling dari ajakan para Rasul yang mengajak mereka kepada tauhid, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kesempitan dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain sebutkan, berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari menyebutku, berpaling dari agama, dari agamaku, kata Allah, maka sungguh kelak baginya kehidupan yang sempit. Dan kami, kata Allah, akan membangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan terhadap orang-orang yang terjatuh pada perbuatan al-i'rad, perbuatan berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Perbuatan berpaling merupakan penghalang antara kebenaran dan kebatilan, merupakan penyumbat pada telinga-telinga mereka. Lebih dari itu, sebagai penutup yang menutupi kalbu-kalbu mereka dari kebenaran. Ini semua merupakan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan al-i'rad, perbuatan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan balasan yang Allah berikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan kalbu-kalbu mereka. Mungkin ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang telah terjadi, bahkan Allah mengetahui sebelum Allah menciptakan mereka bahwa mereka kelak akan menjadi orang-orang kafir. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang-orang tersebut, padahal Allah telah mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir? Jawabnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat-nikmat tersebut kepada mereka sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk nikmat yang akan semakin menjadikan mereka lalai dan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi Allah telah mengetahui sebelum Allah menciptakan mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jahat, mereka itu adalah orang-orang yang jelek, mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir dan akan meninggal dalam keadaan di atas kekufuran. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah harta-harta mereka dan anak-anak mereka membuatmu takjub. Allah Subhanahu wa taala tidak lain menginginkan dengan itu untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Dan ketika ruh-ruh mereka dicabut oleh Allah, mereka pun dalam keadaan sebagai orang-orang yang kafir. Dengan demikian, inilah sesungguhnya yang perlu untuk diketahui terkait ayat-ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istidraj, mengulur-ulur mereka dengan kenikmatan sampai akhirnya Allah jatuhkan hukuman kepada mereka. Karena sebagaimana tadi telah disebutkan, balasan yang Allah berikan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard." Tidakkah mereka melihat betapa banyak orang-orang sebelum mereka yang kami binasakan dari sekian generasi yang sebelumnya kami telah memberikan posisi kepada mereka di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya karuniakan kepada mereka posisi, kedudukan, kekuatan dan ketentraman. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dalam ayat lain Allah sebutkan, "Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum." Kami telah posisikan mereka, kami telah berikan mereka kekuasaan di muka bumi ini apa yang belum kami berikan kekuasaan itu kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini terkait umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan umat Muhammad bahwa orang-orang sebelum kalian yang mereka itu sebelumnya bergelimang dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah berikan posisi dan kekuatan yang belum pernah diberikan kekuatan itu kepada kalian, kepada umat ini. Namun dengan sebab berpaling dari kebenaran, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Allah perintahkan umat ini agar mengambil pelajaran dari itu semua. Demikian pula Allah berfirman, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim. Kami telah turunkan air hujan yang deras dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah-bawah mereka. Artinya dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah curahkan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan air yang berlimpah yang memudahkan mereka dalam mengelola kebun-kebun dan kehidupan mereka. Namun ketika mereka menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari jalan Allah, melakukan kekufuran, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, فَأَهْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, maka kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dengan demikian, inilah sesungguhnya permasalahan penting yang harus kita fahami bersama. Ayat-ayat yang disebutkan ini harapannya kita semua bisa mengambil pelajaran berharga darinya, memahami kondisi umat terdahulu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, untuk kemudian kita lihat, kita bercermin dari kondisi yang menimpa mereka itu untuk kita ambil kebaikan darinya. Demikian pula ketika kita melihat ada seorang yang berpaling dari jalan Allah, kemudian kita sampaikan hujjah lalu menolak, maka sikap yang tepat bagi kita adalah melakukan apa yang ia lakukan, dalam artian membalasnya dengan berpaling darinya pula. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam agar berpaling dari orang yang berpaling dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang telah disebutkan, yaitu wa amma tsalitsu fa'arada Allah subhanahu wa ta'ala anhu. Adapun orang yang ketiga yang berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illa al-hayata ad-dunya dhalika mablaghuhum minal ilm. Maka berpalinglah kamu dari orang-orang yang berpaling dari peringatan yang datang dari kami, dan tidaklah menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah puncak tujuan utama dari ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mereka pelajari, ternyata tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dunia, berjalan di belakang dunia dan meraup keuntungan dunia. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanyalah Allah menginginkan untuk mengazab mereka dengannya dalam kehidupan dunia ini. Itulah harta yang hakikatnya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka ternyata diazab oleh Allah di dunia ini dengan sebab harta yang dimilikinya. Ketika berpaling dari jalan Allah, maka harta tersebut dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun tidak lagi bisa menikmati harta yang dimiliki dan kenikmatan yang sebelumnya dirasakan. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berbagai peristiwa-peristiwa yang menghancurkan kehidupannya. Kemudian setelah itu dia meninggal. Ruhnya dicabut dan dia meninggal dunia dalam keadaan sebagai orang yang kafir di dunia. Kemudian kelak di akhirat Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, yang jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Mirip seperti penduduk negeri Saba adalah kaum Quraisy. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat keamanan dan nikmat yang amat banyak bagi orang-orang Quraisy? Tentu jawabannya iya. Akan tetapi apa yang mereka lakukan terhadap nikmat tersebut? Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat tadi. Mereka ingkar akan nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka itu. Bahkan Allah sebutkan tentang mereka bahwa kaum Quraisy mengatakan, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik. Dan ketika mereka mengatakan, ya Allah, jika sesungguhnya ini adalah kebenaran yang datang dari sisimu. Maksudnya adalah bahwa jika apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebuah kebenaran. Lalu kaum Quraisy melanjutkan tantangannya, fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika memang yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kebenaran, maka turunkanlah kepada kami bebatuan dari langit, hujanilah kami dengan bebatuan, atau timpakan kepada kami adab yang pedih. Subhanallah, lihatlah kesombongan dan kezaliman mereka. Lihatlah kejahatan dan penentangan serta pendustaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka pada pertempuran Uhud. Semestinya mereka mengatakan, ya Allah, jika sekiranya apa yang dibawa oleh Muhammad adalah kebenaran yang datang dari sisimu, maka tunjukilah kami kepada jalan tersebut. Akan tetapi justru yang mereka lakukan adalah penentangan. Jika apa yang datang dari Muhammad itu adalah kebenaran, maka hujanilah kami dengan batu dan timpakanlah azab kepada kami. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka pula di dalam Al-Quranul Karim tentang kaum Quraisy. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah kufran wa ahallu qawmahum darul bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang telah mengganti nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka dengan kekufuran serta mengantarkan kaum mereka kepada jahannam? Jahannam itu adalah tempat terburuk yang mereka akan masuk ke dalamnya, tempat tinggal terburuk yang mereka akan masuk di dalamnya. Mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu untuk memalingkan umat manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Katakanlah kepada mereka, silahkan kamu bersenang-senang, sungguh tempat kembali kamu adalah di neraka. Ayat ini diturunkan terkait orang-orang kafir Quraisy. Saat itu mereka mengganti nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada mereka dengan kekufuran, menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan kekufuran, dengan penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun terus menggiring kaum mereka, kaum Quraisy, untuk menuju Darul Bawar, yaitu Jahannam. Mengapa demikian? Karena orang kafir secara umum atau manusia secara umum mudah tertipu dengan harta yang dimiliki, tertipu dengan banyaknya anak keturunan, sebagaimana ini juga terjadi sebelumnya pada penduduk negeri Saba, maka terjadi pula pada kaum Quraisy ketika mereka mendapati keluasan dalam nikmat dan rizki, ketika melihat harta-harta yang mereka miliki serta anak-anak keturunan yang ada di sekitar mereka. Akhirnya terjatuhlah pada sikap kufur, terjatuhlah dalam sikap penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Tidakkah kamu melihat terhadap kepada orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, niscaya nanti akan diberikan kepada kami harta dan anak-anak pula di hari kiamat. Kata Allah, apakah mereka mengetahui sesuatu yang gaib? Ataukah mereka telah mendapatkan dari Allah Ar-Rahman pemberitahuan tentang hal ini? Ayat ini terkait dengan seorang yang bernama Al-As bin Wa'il, yang ia merupakan salah satu tokoh dari kufar Quraisy. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan harta yang berlimpah kepadanya, dan Allah karuniakan pula anak keturunan yang banyak. Datang kepadanya sahabat Khabbab ibn al-Arq radhiyallahu anhu, meminta darinya haknya atas pekerjaan yang ia lakukan. Khabbab berkata kepada Al-As bin Wa'il, berikan kepadaku hakku. Ia mengatakan, tidak, aku akan berikan kepadamu kalau kamu mau kufur terhadap Muhammad. Lihatlah kepada perbuatan pembangkangan dan kekufuran yang ada pada mereka. Semestinya Al-As bin Wa'il ini memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh Khabbab ibn al-Arq, yang itu merupakan haknya. Namun karena kesombongannya, kekufurannya dan penentangannya terhadap kebenaran, maka ia mengatakan, aku tidak akan memberikan upah itu hingga benar-benar kamu kafir terhadap Muhammad. Maka Khabbab menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan kufur terhadap Muhammad alaihi salatu wassalam sampai Allah subhanahu wa ta'ala mematikanmu, kemudian kamu kelak dibangkitkan di hari kiamat. Demikian kata Khabbab radhiyallahu anhu. Maka Al-As bin Wa'il kemudian menjawab, jika aku mati dan dibangkitkan di hari kiamat, barulah nanti akan berdatangan pula harta dan anak yang aku kumpulkan di dunia selama ini, dan barulah nanti hakmu akan aku berikan di hari kiamat nanti. Maka Ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat tersebut, afara'aital ladzi jaa wa qala la utayanna. Ayat-ayat yang tadi telah disebutkan, yaitu tidakkah kamu melihat terhadap orang yang mengatakan nanti akan diberikan kepadaku harta dan anak pada hari kiamat. Lalu Allah membantahnya, attala al-ghaib. Apakah kamu telah mengetahui permasalahan yang ghaib? Atau kamu telah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala? Justru permasalahannya adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan harta tersebut yang ia telah kumpulkan di dunia. Dan wayatina farda, dia akan datang seorang diri di hari kiamat. Dia akan datang seorang diri di hari kiamat tanpa membawa harta. Hilang darinya kedudukan yang selama ini dia raih dalam kehidupan dunia, dan anak-anaknya pun tidak mengiringinya. Kemudian setelah itu dia akan datang dalam kondisi sebagai seorang yang menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam, karena Allah Subhanahu wa taala akan menggiring mereka orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahannam. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda la yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Kami akan giring orang-orang yang jahat tersebut menuju neraka jahannam. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang-orang yang telah mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan syafaat tersebut pada hari kiamat. Mengingat waktu yang sempit sebagaimana yang antum telah ketahui, maka kami tutup muhadharah ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu disebabkan dosa-dosa mereka dan disebabkan sikap berpaling mereka, lalu bagaimanakah yang semestinya kita lakukan di dalam menjaga masyarakat kita yang baik ini untuk bisa tercipta apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang aman, sentosa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Jawabnya adalah menjaga masyarakat yang baik ini adalah dengan cara sebagaimana yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menjaga masyarakat yang ada ketika itu. Nabi SAW memulai dengan apa? Beliau memulai pembinaan masyarakat dengan at-tauhid, mengajarkan kepada mereka at-tauhid, mengajarkan kepada mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka agama Allah. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan pengajaran itu untuk pertama kalinya adalah keluarga masing-masing. Seorang kepala keluarga hendaknya benar-benar memperhatikan kondisi keluarganya masing-masing. Keluarga terdekatnya, yaitu istrinya, anak-anaknya, kawan-kawannya, pamannya, kakek-kakeknya, dan seterusnya. Sebagaimana Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa andhir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga-keluargamu yang terdekat. Dengan demikian, bagaimanakah negeri ini dan masyarakat yang ada di negeri ini akan menjadi masyarakat yang kokoh, masyarakat yang handal dan mulia? Hal itu tidaklah dapat dicapai kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling berkasih sayang kepada manusia. Beliau adalah orang yang paling mengasihi umatnya. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian. Merasa berat baginya apa yang dirasakan berat oleh kalian. Benar-benar sangat berupaya terhadap orang-orang yang beriman untuk memberikan kebaikan. Beliau adalah seorang yang penuh kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang haris, yang sangat antusias untuk mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengulang-ulangnya, menjelaskannya secara khusus ataupun secara umum. Semua itu karena antusias beliau untuk memberikan kebaikan kepada kita semua. Sehingga hendaknya kita semua memulai perbaikan masyarakat dan lingkungan dengan mengutamakan perbaikan masing-masing rumah tangga, masing-masing keluarga, keluarga muslim, memulai untuk perbaikan anak dan istri, membina mereka dengan sebaik-baiknya. Apabila hal ini dilakukan oleh masing-masing kita, oleh anggota masyarakat ini, maka akan muncul masyarakat yang baik, masyarakat yang luar biasa. Adapun apabila kita lalai, apabila kamu lalai terhadap anak-anakmu, kamu tidak urusi istrimu, tidak mengajarinya kebaikan, tidak menjelaskan kepadanya tauhid, tidak mengarahkan dan membimbing mereka, lalu bagaimanakah akan muncul masyarakat yang baik? Justru apabila hal itu terjadi akan muncul masyarakat yang jelek, masyarakat yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang jauh dari jalan kebenaran, yang senantiasa bergelimang dengan syubhat dan syahwat. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Mulailah dari keluarga terdekatmu. Perhatikanlah kondisi anak-anakmu. Tidakkah ajarilah mereka sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenalkan at-tauhid, hilangkan dari mereka kebodohan tentang agama ini. Karena masyarakat kita ini merupakan masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, masyarakat yang dipenuhi dengan kekufuran, masyarakat yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menghiasi mereka. Kesyirikan itu adalah suatu kebaikan. Syaitan menghiasi kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan sebagai sesuatu yang bukan haram dan bukan maksiat. Demikian pula syaitan menghiasi berbagai syahwat yang ada dengan hiasan-hiasan yang menggiurkan. Cobalah kamu perhatikan kondisi pasar-pasar yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kau akan dapati kedustaan, kecurangan, suap-menyuap, dan lain sebagainya. Di sisi lain, cobalah lihat ke pekuburan-pekuburan. Tidaklah ada satu negeri melainkan di sana ada kubur-kubur yang diagungkan, yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sujud kepadanya dan menyembelih kurban untuknya. Ini merupakan kondisi yang tidak bisa terbantahkan, yang menimpa kita pada umumnya. Bagaimanakah kita merubah itu semua? Caranya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita mulai dengan at-tauhid. Kita peringatkan umat dari kesyirikan dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kesyirikan itu. Kita peringatkan orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Demikian pula kita peringatkan orang-orang jangan sampai meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebaliknya kita perintahkan untuk berbuat adil, dan sikap adil ini sangat penting untuk diterapkan. Bermula pada dirimu, terapkanlah pada rumahmu, pada keluarga terdekatmu, istri dan anak-anakmu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa negeri akan runtuh disebabkan kezaliman. Disebabkan kezaliman, negeri muslim dapat runtuh disebabkan kezaliman. Maka dari itu hendaknya setiap muslim ketika hendak menikah untuk memperhatikan wanita salihah yang akan disuntingnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah seorang wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan berbahagia. Di sisi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum wanita, barang siapa yang datang kepadanya seorang lelaki yang diridai agama dan akhlaknya, maka hendaknya wali dari wanita tersebut menerimanya dan menjadikannya sebagai suami bagi anaknya. Mengapa? Karena dia adalah seorang yang memiliki agama. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa keluarga muslimah dari situ akan muncul ke depan masyarakat yang muslimah. Dari keluarga-keluarga yang baik-baik ini akan tercipta masyarakat dan lingkungan yang baik. Kita di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi cerita-cerita, kisah-kisah tentang umat terdahulu, bukan dalam rangka untuk sebatas kita mengetahui kondisi mereka, sejarah tentang mereka. Namun hendaknya di saat kita membaca ayat-ayat Allah terkait kisah-kisah umat terdahulu, hendaknya kita berusaha untuk menerapkan apa yang kita bisa ambil faedah darinya. Kita pelajari apa yang menyebabkan mereka itu hancur, apa yang menyebabkan mereka gagal dalam mempertahankan kehidupan yang sebelumnya nyaman, apa yang menyebabkan mereka mendapatkan azab dari Allah, hukuman dari Allah hingga binasa, yang tidak lain adalah dosa-dosa yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, sikap berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya kita semua menjadikan hal-hal tersebut sebagai cerminan untuk kita tidak terjatuh ke dalam apa yang mereka itu jatuh padanya. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semua, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama ini dimulai dalam keadaan asing tengah masyarakatnya, dan kelak akan kembali asing sebagaimana dahulu dimulai dalam keadaan asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasingkan ketika dia istiqomah di atas agama ini. Kita di masa ini benar-benar berada dalam keterasingan yang sebenarnya. Kita hidup di masa yang kondisi umat manusianya banyak berpaling dari kebenaran. Banyak dari mereka enggan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan istiqamah di atas tauhid. Namun kita tidak berputus asa. Hendaknya kita bersabar. Kita saling menguatkan, kita saling bahu-membahu dan bersungguh-sungguh untuk kita berupaya melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap diri-diri kita dan keluarga kita. Maka dengan itu insyaallah Allah akan curahkan keberkahan terhadap dakwah ini dan orang-orang yang mengajak umat manusia kepada dakwah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa melakukan hal-hal yang dicintai dan diridainya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاجالأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهاجالأنبياء.com.